kalian ada kewajiban menghafalkan Arba'in Nawawiyah enggak? Kapan? Sorannya kapan? Soran betul enggak ini? Soran betul enggak? Soran sama siapa? Jadi, soran betul? Berapa soran betul? Hadis usabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid din. Hadis usabi. Ana bi ruqyata Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم للصحابة أبو رقية تميم بن عوس الداري سمك الله سبحانه ورضينا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبدا الدين النصيحة agama adalah nasihat. Qulna liman? Kemudian kami bertanya, untuk siapa? Qal. Kemudian Nabi SAW menjawab, lillah. Untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan keseluruhan mereka. Qawlu ad-dinu nasihat. هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين. كلمة ini كلمة جامعة, كلمة yang meliputi banyak hal. تدل menunjukkan على أهمية, menunjukkan akan pentingnya nasihat في الدين dalam perkara agama. وأنها أساسه وعماده. Bahwasanya nasihat ini adalah asasnya, pondasinya, wa'imad utiangnya. Wa yadkhulu tahtaha ma ja'a fi hadis Jibril min tafsir Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam wal iman wal ihsan. Masuk di bawah makna hadis ini apa yang datang di dalam hadis Jibril tentang penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Ini semuanya masuk dalam bab nasihat. Wa annahu sama dzalika ad-dinan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa martabat Islam, iman wa ihsan inilah agama. Hadza Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Jibril ini datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Sementara nasihat adalah apa? Din adalah nasihat, nasihat. Din adalah nasihat maknanya apa? Masuk di dalamnya Islam, iman dan ihsan. Nah, tercakup dalam makna ini semua. Wa yusbihu hadhihi al jumlata qauluhu sallallahu alaihi wasallam al hajju arafah. Menyerupai jumlah ini, kalimat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajju arafah. الحج عرفة وذلك لأنه ركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. Kenapa? Karena حج عرفة, haji adalah Arafah. Ini maksudnya haji adalah wukuf di Arafah. Tinggal di Arafah, berhenti di Arafah. Karena apa? Arafah, wukuf di Arafah ini adalah rukun أعظم. Rukun di antara arkanul haji yang paling agung, sehingga di dalamnya disunahkan untuk puasa, puasa Arafah pada tanggal tersebut 9 Zulhijjah. Sul haj dan masalah haji ini merupakan rukun yang paling agung dalam manasik haji. Allah dia futul haj bi fawaid, yang haji itu luput dari orang yang mengerjakannya dengan hilangnya atau kemudian tidak dilaksanakannya Arafah. Haji ini apa? Luput, hilang maknanya bifawadi wukuf di Arafah. Maksudnya tidak dikatakan seorang menunaikan ibadah haji apabila dia menunaikan wukuf di Arafah. Ja'a fi mustakhraj Abi Awana anna Nabi SAW karrara hadhil jumlata ad-dinu an-nasih talata. Dalam mustakhraj Abi Awana bahwa Nabi SAW mengulang hadhil jumlah kalimat ini ad-dinu an-nasihah 3 kali. Wa ya fi sahih Muslim bidun tikrar. Dan kalimat ad-dinu an-nasihah ini di sahih Muslim tanpa ada pengulangan. Wa lamma sami'a ashabatu hadhil inayata wal ihtimama bin nasihati, tatkala para sahabat mendengar perhatian kepedulian tentang makna nasihat ini, ada ini wal ihtimam itu maknanya sama ya. Bahasa Arab itu banyak sekali pengulangan ya. Nah, ini bab ta'kid ya. Kalau dalam bahasa Arab bab ta'kid. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia, enggak pas. Ya, dalam bahasa Indonesia tidak pas itu kalau dalam bahasa Arab itu memperkaya kosakata ya. Wa anna bi hadhihi al-manzilah, bahwa nasihat kedudukannya sebagian tingginya yang sebagian agungnya. Qalu liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah SAW? Fa ajabahum bil khams al-madhkurati fil hadis. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bagi lima yang disebutkan dalam hadis. Wa qad ja'a an jama'at min ahli al-ilmi tafsir hadhihi al-khams. Telah datang dari jamaah al-ilmi penjelasan tentang lima perkara ini. Wa min ahsani dhalika ma ja'a Abi Amr bin Salah fi kitab Ziyanat as-Sahih al-Muslim min al-ikhlal wal ghalta. Dan yang paling baik penjelasannya tentang makna ad-din nasiha sebagaimana dijelaskan oleh Abi Amr bin Salah dalam kitab beliau Ziyanat as-Sahih al-Muslim min al-ikhlal wal ghalta wa himayatuhu min al-isqat wa saqat. Qala wa nasihatu kalimatun jami'atun tatadhammanu qiyama an-nasih liman suh lahu bi wujuh al-khair iradatan wa fi'l. Nasihat kalimat jami'ah, kalimat yang meliputi banyak makna, terkandung di dalamnya qiyamun nasih liman suh, orang yang beri nasihat kepada orang yang diberi nasihat kepadanya melakukan berbagai macam kebaikan kepada orang yang beri nasihat itu banyak melakukan berbagai macam kebaikan iradatan wa fi'lan, baik itu berupa kehendak ataupun perbuatan secara langsung. Fa nasihatu lillahi tabaraka wa ta'ala, makna nasihat bagi Allah SWT tauhiduhu wa wasfuhu bisifatil kamali wa jalali jama' wa tanzihuhu wa amma yudaduha wa yukhalifuha. Mentauhidkan Allah SWT dan mensifatinya dengan sifat yang sempurna dan agung semuanya, dan mensucikan dari apa? Dari sifat-sifat yang merupakan lawan dari sifat kamal dan sifat jalal tadi, dan mensucikan dari sifat-sifat yang menyelisihinya. Wa tajannubu ma'asih, dan menjauhi maksiat kepadanya. Wal qiyam bi ta'atihi, mengerjakan ketaatan. Wa muhabbihi, dan apa yang dicintainya. Bi wasfil ikhlasi, dengan sifat keikhlasan. Wal hubbu fihi wal bughdhu fihi, rasa cinta fihi lahu, maknanya fihi sama lahu sama ini. Wal hubbu lahu fihi, mencintai karena Allah SWT, benci karenanya juga. Wa jihatun man kafara bih ta'ala, berjihad melawan orang yang kufur dengannya. Wa madhaha dzalika, wa madhaha wa ma asbaha dzalika. Wa madhaha wa ma asbaha dzalika, dan apa yang menyerupainya. Wa jihad kepada orang munafik, jihad kepada orang-orang al-bid'ah. Wa du'a ila dzalika wal hafzu alaihi. Doa mengajak kepada itu dan memberikan semangat atasnya, menyeru kepada apa yang disebutkan di atas dan menganjurkan untuknya. Wa nasihatu li kitabihi al-imanu bihi wa ta'dhimuhu wa tanzihuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatihi. Nasihat bagi kitabnya adalah apa, beriman dengannya, mengagungkannya, mensucikannya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Wal wuquf ma amirihi wa nawahi, dan menjalankan wukuf ini, menjalankan ini bersama dengan perintah dan larangannya. Wa tafahhamu 'ulumihi wa amthalihi, dan memahami ilmu-ilmu dalamnya dan permisalan-permisalan yang ada di dalamnya. Jadi banyak sekali dalam Al-Qur'an itu permisalannya. Daraballahu mathalan. Nah, banyak sekali Allah SWT berikan banyak permisalan. Nah, contoh-contoh yang utama. Wa tadabbur ayatihi wa du'a ilaihi. Mentadaburi, merenungkan ayat-ayatnya dan mengajak kepadanya, mengajak untuk mentadaburinya. Wadabu tahrifil ghali, membela tahrif orang-orang yang melampaui batas. Wata'ani al-mulhidin anhu, dan menta'an, mencela orang-orang yang menyimpang darinya. Wa nasihatu li rasulihi qaribun min dalika, makna nasihat kepada rasul adalah sama atau hampir dekat dengannya. Al-imanu bihi wa bima ja'a bihi, beriman dengannya, beriman dengan apa yang beliau bawa. Wa tawqiruhu wa tabjiluhu, menghormatinya, mengagungkannya. Wa tamassuku bi tu'atihi, berpegang dengan ketaatan kepadanya. Wa ihya'u sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Wa istishar kata fi mana qala anha ibn Rajab, wa isha wa is istithara ulumiha wa nashriha, maksudnya apa, menyebarkan, menggali ilmunya dan menyebarkannya begitu. Wa mu'adatu man adahu wa adaha, dan juga apa, memusuhi orang yang memusuhi Nabi SAW dan memusuhi sunnahnya. Wa mualatu man walahu wa walaha, dan berwalakan, memberikan loyalitas kepada orang yang memberikan loyalitas, rasa cinta kepada Nabi SAW dan orang yang mencintai sunnahnya. Wa takhalluqu bi akhlaqihi, berakhlak dengan akhlaknya. Wa ta'addub bi adabihi, dan beradab dengan adab-adabnya. Wa mahabbatu alihi wa sahabatihi wa nahudah, mencintai keluarganya dan para sahabatnya dan yang semisal. Wa nasihatu li a'immatil muslimin ay li khulafa'ihim wa qadatihim. Nasihat bagi kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, yaitu kepada, nasihat bagi apa? Bagi para pemimpin, khulafa, para khulafa dan para pemimpinnya. Mu'awaratuhum al-haqqi wa ta'atuhum bi, menolong mereka di atas kebenaran, taat, ketaatan kepada mereka, fihi fil haq, dalam kebenaran, menolong mereka di atas kebenaran, taat kepada mereka di dalam kebenaran. Fatambihuhum wa tadhkiruhum birrifqi wa lutfi, mengingatkan dan memberikan peringatan kepada mereka dengan lin rif, dengan lemah lembut. Wa mujanabatul khuruj alaihim, dan menjauhi, memberontak kepada mereka. Berdoa ulahum bi taufik, berdoa bagi mereka dengan taufik dari Allah SWT. Bahatu al aqiyari ala dzalika, dan menganjurkan orang-orang, maksudnya orang-orang di sekitar mereka ala dzalika, untuk itu. Wa nasihatu li amatil muslimin, nasihat bagi amatil muslimin, bagi seluruh kaum muslimin. Wa hum hauna manadha ul amri, di sini yang dimaksudkan adalah orang yang selain daripada para pemimpin. Minhum selain daripada para pemimpin di antara mereka, memberikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin dengan apa? Irsyadhum ila masalihi, memberikan petunjuk kepada masalah, kepada masalah kebaikan atau kebaikannya. Wa ta'limuhum umur dinihim, wa ta'limuhum umur dinihim, mengajarkan perkara-perkara agama mereka, wa dunyahum, dan juga masalah dunia mereka. Wa satru auratihim, menutup aurat mereka. Wa satru khalatihim, dan menutup juga apa? Celah-celah di antara mereka. Wa nusratuhum ala a'da'ihim, menolong mereka atas musuh-musuhnya. Wa dabu'an, membela mereka. Wa mujanabatu al-ghisy wal hasad lahu, menjauhi al-ghisy, menipu, hasad kepada mereka. Wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi, untuk mencintai mereka apa yang dia cintai untuk dirinya. Wa yakrahu lahum ma yakrahuhu li nafsihi, membenci untuk mereka apa yang dia benci bagi dirinya. Wa masyabaha dalika, dan apa yang menyerupai hal itu. Memang istafadu min hadis, di antara perkara yang bisa diambil faedah dari hadis ini, bayanu azmi sya'ni nasiha wa adim manzilatiha min ad-din, penjelasan tentang agungnya urusan nasihat ini dan agungnya kedudukannya di dalam agama, bahwa nasihat itu bagian dari agama yang sangat penting. Bayanu liman takunu nasiha, penjelasan bagi siapa nasihat itu. Kemudian ketiga, hadzu ala nasihati fil khamsi madhkurati fil hadis, anjuran untuk nasiha dalam lima perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian keempat, hirsu sahabati ala ma'rifati umuriddin wa dinika bi su'al liman takunu nasiha, semangat para sahabat untuk mengenal perkara-perkara agama. Hal itu dari pertanyaan mereka kepada siapa dan bagi siapa nasihat tersebut. Anna dina yutlaku al-amal, bahwa din itu diitlakan bagi amal. Likaunihi sama nasihat dinan, bahwa din itu diitlakan, dikatakan untuk amal ya. Kenapa? Karena keberadaan ad-din ini disebut nasihat. Nasihat itu dinamakan apa? Dinan. Ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, menunjukkan bahwasanya hati ini terkadang diitlakan untuk amal, amal yang zahir. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-7. Kemudian kita masuk hadis yang ke-8. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Ya sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan mereka akan sholat, memberikan zakat. Fa'idha fa'alu zalika, apabila mereka melakukan hal itu, asamu min dima'ahum wa ambalahum, terpelihara dariku darah dan harta mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan kewajiban Islam. Wa hisabum Allah Ta'ala, dan hisab mereka atas Allah, kembalinya kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Qalu umirtu amir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, umirtu ini majhul ya, mabni ala majhul ya. Ya, domirnya, fa'ilnya kembali kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena la amir lahu ghairu. Karena tidak ada yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala sahabi umirna bi kadza aw nuhina an kadza, fal amir wan nahyi lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila sahabat berkata, kami diperintahkan seperti ini atau kami dilarang dari ini, maka yang memerintahkan dan yang melarang di sini adalah Rasulullah SAW. Tapi apabila itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka yang memerintahkan dan yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Lamma tuwfiya Rasulullah SAW mustukhlifa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian diangkat khalifah Abu Bakar, wartadda man tadda min Arab, dan murtadlah orang yang murtad dari kalangan orang Arab. Wamtana'a man tana'a min tafi' az-zakat, kemudian dan enggan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Azama Abu Bakar ala qitali, maka Abu Bakar bertekad untuk memerangi mereka. Bina'an ala anna min haqqi syahadataini a'da'u zakat, dibangun di atas apa? Nah, keyakinan bahwasannya di antara kewajiban syahadatain adalah menunaikan zakat. Walam yakun indahu hadis bi idafati salat zakat ila syahadatain, ila syahadataini. Dan ini beliau ini tidak ada pada beliau hadis tambahan salat dan zakat ila syahadataini. Ya. Pengidhofahan, penggandengan salat dan zakat kepada apa? Syahadataini. Jadi beliau tidak ingat hadis ini, ya umirtu an uqatil nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW wa yuqimu sholat wa yu'di zakat. Ini istihad beliau ya. Ya. Beliau belum mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya walam yakul indahu hadis bi idafati sholat wa zakat ila syahadatain. Beliau hanya beristihad bahwasanya di antara kewajiban syahadat adalah menunaikan sholat, menunaikan zakat dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari apa? Arkanul Islam. Kama fi hadal hadis, nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Fana adarah Umar fidalika. Kemudian Umar bermunadarah, maksudnya mendebatnya. Wajah munadarah tu bayna huma fi hadis Abi Hurairah. Kisah perdebatan di antara keduanya dalam hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim. Kalau matuufiyah Rasulullah SAW istiqlal Abu Bakar ba'dahu, ketika Rasulullah SAW kemudian diangkat khalifah Abu Bakar setelahnya, kafir man kafir min Arab, kafirlah orang yang kafir di kalangan Arab. Kalau aman al-Khattab Abu Bakar, kenapa tu kalit al-Nas? Waktu kala Rasulullah SAW umirku an al-Qadir lazhata yaqul la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma wa nafsahu ila bihaqqi wa hisabuhu ala Allah. Dan Nabi SAW telah, bagaimana engkau hendak memerangi mereka? Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sungguh telah terjaga, terpelihara dariku hartanya, wajiwanya, kecuali dengan haknya. Wahisabu Allah. Faqala Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Fa'inna zakata haqqul mal. Wallah demi Allah, saya sungguh akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Sungguhnya zakat itu hak, kewajiban harta. Wallah demi Allah, law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah SAW laqataltuhum ala man. Demi Allah, kalau mereka melarangku atau enggan membayarkan kepada aku iqalan, iqalat taliyah, iqalat taliyah, kalau yu'addunahu, dulunya mereka membayarkannya kepada Nabi SAW, laqatatum ala man, tentu saya akan menang mereka atas penghalangan ini. Kalau mereka menghalang, tidak memberikan kepada aku tali yang dulu mereka menunaikannya, membayarkan kepada Nabi SAW, itu saya akan memerangi mereka gara-gara penghalangan. Faqala Umar bin Khattab, wallahi fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad syarha sadra al-Baqar li qitali Faruq tahu anaul haq. Maka demi Allah, tidaklah ia melainkan apa? Aku melihat Allah SWT telah membukakan darah Abu Bakar untuk memerangi mereka. Nah, Faruq tahu, maka aku ketahui bahwa dia di atas kebenaran. قال الحافظ في الفتح وقد استبعد قوم صحته berapa kaum maksudnya suatu kaum itu menganggap jauh tentang kesahihan hadis ini istabadah menganggap jauh kesahihan hadis ini ya wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat tambahin ya sementara hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبو بكر في قتال مال الزكاة. Kalau hadis ini ada pada ibn Umar tentulah lama taroka tentu dia tidak akan biarkan bapaknya apa menyelisihi Abu Bakar. Abu Bakar dalam memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Kalau kami arifunahu, lama kana Abu Bakar yukirru Umar ala istidlal biqaulihi alaih salatu salam. Nah, kalau mereka itu mengetahuinya, tentu Abu Bakar. Katakan sini. Lama kana Abu Bakar yukirru Umar. Menyetujui Umar. Atas istidlal Umar. Dengan perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yantaqilu an al-istidrab bi hadha an-nas ila qiyas. Jadi aslinya kan Umar kan beristidlal dengan zahir dari hadis tersebut. Bagaimana engkau memerangi orang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Ya. Memerangi orang yang bersyahadat la ilaha illallah sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka terjaga terpelihara dariku darah mereka dan jiwa harta. Bagaimana engkau hendak memerangi? Ini toh istidlalnya dengan nas ya. Kemudian siapa namanya Abu Bakar dari nas ini berpindah kepada Qiyas. Dari nas ini berpindah kepada Qiyas. Ketika apa? Mengkiaskan zakat dengan sholat, sholat dengan syahadah. Karena sebutkan dalam hadis ini, wallahi katanya, la uqaddila man farraqa baina sholati wa zakat. Fa inna zakat haqqul ma'am. Ya akhirnya kan hadisnya kan tidak berbicara tentang sholat, tidak berbicara tentang zakat, berbicara tentang apa? Syahadah saja. Berbicara tentang syahadah saja. Tapi istidlal Umar zahir daripada hadis ini. Istidlalnya Abu Bakar tidak sampai hanya hadis ini saja, tapi sampai kepada makna sholat, kepada makna zakat. Nah, karena ada tidak satu hal yang tidak terpisah antara zakat, antara sholat, karena ini bagian daripada rukun Islam. Ya. Wa yantaqilu an istidlal bi hadzal nas ila qiyas. Itqala al-qatilana man farraqa baina salati wa zakat li'annaha qarinatuha fi kitabillah. Ya. Kemudian berjawab annahu la yazam min qawl hadis madhkur inda Ibnu Umar. Ya. Ini jawab tentang ini ya. Ini istidlal dari orang-orang yang menganggap bahwasanya hadis ini tidak sahih. Ya. Kalau hadis ini sahih tentu Ibnu Umar yang mengatakan. Ibnu Umar akan membantah ayahnya. Bapaknya apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar karena dalam hadis ini ada yang menyebutkan bahwasanya wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Tapi kenapa Umar pada saat itu tidak membantah bapak? Seharusnya dia membantah dengan hadis ini selesai. Tidak ada nizak antara Abu Bakar dan Umar karena disebutkan dalam hadis ini apa? Wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Faidah faal dari kasam menitimah wa malam illa bihakil Islam selesai. Kenapa kemudian Umar tidak membantah ini dan juga tentang istidlal Abu Bakar tadi? Jawabnya apa? Annahu la yajam Kalau tidak lazim. Min qala hadis maqul inda Ibnu Umar, bahwa hadis ini ada di Ibnu Umar, ayakun astadara fi tilkal hal. Bahwa dia menghadirkan hadis itu pada kondisi tadi. Walau kana mustadir lahu faqad yahtamilu an la yakuna hadara al munadara. Kalau kemudian dia paham maksudnya hadir di kepalanya hadis ini juga ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa dia tidak hadir pada waktu perdebatan tersebut. Walam kana ayakuna dzakarahu lahuma ba'du. Nah, kemudian juga tidak terlarang, terhalangi kalau dia ingatnya setelah kejadian itu. Walam satil Abu Bakar fi qital man zakat fil qiyam faqat. Dan Abu Bakar tidak berdalil dalam perang orang-orang yang tidak membayar zakat dengan qiyam saja. Bal akhadu aidan min qawli alaihi salatu wassalam fil hadits radhiyallahu illa bi hadis Islam. Bahkan beliau juga mengambil dari sabda Nabi SAW, illa bihaqqil Islam. Qala Abu Bakar wa zakatu haqqul Islam. Jadi tidak hanya kias saja sebetulnya. Ya, ini bukan sebetulnya bukan kias dia. Abu Bakar tidak melakukan kias karena apa? Di sini nas. Ya, nas. Walaupun nasnya itu tidak mansusah ya. Nas itu ada dua ya, ada nas yang mansusah, ada nas yang mustanbat. Nas mansusah itu nas ya, seperti apa? Bunyal Islam ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah dasturah itu nasnya itu mansus. Tapi ada nas yang mustanbat, diambil dari kesimpulan. Ya, diambil dari kesimpulan mustanbat. Wa zakatu haqqul Islam wa lam yanfarid Ibn Umar bil hadis al-marfu'. Ibn Umar tidak bersendirian dalam riwayat hadis ini. Bal rawahu Abu Hurairah aidan bi ziyadati shalati wa zakati. Bahkan Abu Bakar juga, Abu Hurairah juga meriwayatkan dengan tambahan itu. Kama saya tajalan alaihi insyaallah taala di kitab zakat, bagaimana nanti penjelasannya kita tidak bisa. Wa fil qisas dalil ala anna sunnah taqad tahfa ala ba'd al-aqabir sahabat. Dan kisah ini juga ada dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu kadang tersembunyi pada sebagian besar, sebagian para sahabat yang kibar. Wa itala alaiha ahaduhum, dan diketahui oleh salah satu di antara mereka. Wa li hadza la yutafad ila ara'i wa la qawiyyan ma wujud sunnah tuhal. Oleh sebab tidak boleh berpaling kepada pendapat, walaupun pendapat itu qawi, kalau di sana ada sunnah yang menyelisihinya. Wala yuqalu kaifa khafiya da ala fulan wallahu a'lam. Kemudian tidak dikatakan bagaimana ini bisa tersembunyi dari fulan ini, wallahu a'lam. Tidak semua sahabat mendengar hadis Nabi SAW secara keseluruhan. Ada sebagian mendengar, ada sebagian yang tidak mendengar. Cuma itu ma'ruf. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita teruskan setelah adzan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah.